teman-teman ulama itu kan mengkategorikan ada era atau zaman nubuah, ada zaman khilafah, kemudian ada zaman mulukiyah, yaitu Ottoman, kemudian ada zaman Jababiroh, kemudian ada zaman khilafah kedua. Ini kategorisasi yang tidak mudah saya pahami karena yang satu hardware, satu software. Jadi kalau nubuah itu software, Jababiroh software, sementara kalau khilafah sama mulukiyah itu hardware. Jadi ini konfigurasi yang tidak konsisten secara akademis. Saya sebagai dosen ilmu sosial agak kurang melegitimasi ini. Tapi enggak apa-apa, itu yang penting percaya. Nah, sekarang kita sedang mengalami Jababiroh, nanti kita omongkan bersama-sama, dan salah satu cirinya adalah memuncaknya maksiat. Maksiat itu bukan hanya kedoli, maksiat itu ketika Anda mengatakan yang seharusnya tidak Anda katakan, ketika Anda tidak melakukan yang seharusnya Anda lakukan. Maka kalau kita tarik garis ke puasa, puasa itu pekerjaan kita sehari-hari. Tidak mungkin hidup tanpa puasa. Tidak mungkin Anda makan, Anda lampiaskan sepuas-puasnya, tidak mungkin. Anda harus membatasi. Ada apa di bidang apapun, dalam perilaku apapun, Anda harus melakukan batasan-batasan. Bisnis pun harus mengerti batasannya. Jual bebek sehari berapa potong, ada batasannya yang kira-kira kompatibel terhadap pemasaran berdasarkan tahap-tahap ruang dan waktunya. Jadi tidak ada hidup tanpa puasa. Orang-orang Ma'iyah tidak menunggu Ramadan untuk menyadari betapa puasa itu adalah prinsip utama dalam hidup, bukan hari rayanya. Bahkan kalau bisa, seluruh hidup kita di dunia ini adalah puasa, karena hari raya kita nanti di akhirat. Dunia bukanlah tempat kita membangun rumah, karena kita tidak bertempat di dunia selama-lamanya. Kita hanya bertempat di dunia ini sangat sebentar. Bahkan mungkin menit ke satu sama kedua saja dari 90 menit sepak bola. Kali barat sepak bola. Nanti kita harus mikir sampai menit ke 90. Lepas bahwa ada pengaturan skor dan seterusnya. Itu urusan lain. Ya.